atas segala apapun juga dukungan yang terbaik, sekaligus teman-teman dari AR Najiha Production, teman-teman Lagista Mania Nera Lovers yang udah hadir dari berbagai kota luar biasa. Oke, Gita Salviana, Pipit Adelia, Aulia Mustika, Imelda Veronica, Siska Aulia, dan juga sederetan teman-teman yang lain. Ada Lola Viola bersama-sama dengan Nera Karisma memberikan satu persembahan. Tembang Purna Jumba bersama-sama dengan kami. L-A-G-I-S-T-A. La Gista. Tan kentayangan tansah gawe rupito hingga pupusing jaman hametek ingsun nyirep keniwi somurko mabar harta ning ponco saben ula sing netro linambaran seh kawelasan pepuntuning lagu tumuju dateng Gusti zat kang amur podo mati manunggaling kawula Gusti krentek ati bakal tumati mukti ingsun tanpa piranti. Da, da. sunti kawis toro jopo montro kondang dati pepadang pali laing sayang wanang no wadewa jawoto tali santiko bawono prasito sitikoro ing sasono asmoro Srita Renda Kala Sepo Wini Suta ing Gegana Jatan Kingsir Sewu Warsa. Terima kasih Singosari Malang. Singosari Malang, terima kasih. Matur suwun saudaraku semuanya. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Hati-hati di jalan. Akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.